Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga pada Ahad sore ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan Ahaditsul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan setengah dari bab yang ke-17 terkait dengan sifat malu. Ya, terkait dengan sifat malu, terkait dengan keutamaan seorang muslim mempunyai sifat malu, ya. Dan kita juga telah selesaikan juga pembahasan tentang, atau kita telah masuk ke pembahasan tentang salah satu sifat Allah dan nama-nama Allah, yaitu sifat malu, ya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-hayy, ya, yang artinya yang maha pemalu, ya. Dan kita akan lanjutkan di halaman yang ke-254 pada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa amma haya'ur rabbi ta'ala min 'abdihi fadzaka na'un akhar la tudrikuhul afham. Adapun sifat malu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sifat yang tidak dapat difahami dengan akal pikiran semata. Ya, artinya bukan seperti yang kita bayangkan. Wala tukayyifuhul uqul, dan tidak seperti yang kita gambarkan, ya. Tapi sifat malu Allah adalah sifat malu yang penuh dengan kemuliaan, ya. Haya'un karam wa birrun wa jud wa jalal, ya. Sikap atau sifat malu yang penuh dengan kemuliaan, penuh kebaikan, penuh kedermawanan, dan penuh dengan keagungan, ya. Itulah sikap atau sifat malu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hayyun karim, maha pemalu lagi maha, ya, mulia. Ya, yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadaihi ayyuruddahuma sifra. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu akan malu kepada hambanya, akan segan kepada hambanya yang dia, hambanya ini, mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, namun Allah kembalikan dia dengan tangan hampa. Allah segan ketika, ya, atau Allah malu untuk mengembalikan dia dengan tangan hampa ketika dia sudah mengangkat kedua tangannya. Wa yastahi ayu'adziba dza syaibatin syabat fil Islam. Dan Allah juga segan untuk mengazab, ya, seorang yang sudah beruban, yang mana uban itu dia habiskan dalam Islam. Ya, dia sudah lama dalam agama Islam, namun dia berbuat dosa, Allah segan untuk menghukumnya. Ya, wa kana Yahya ibn Mu'adz yaqul, dan Yahya ibn Mu'adz mengatakan, subhana man yudhnib 'abduhu wa yastahyi huwa. Ya, maha suci Allah yang hambanya itu berbuat dosa, namun Allah yang segan untuk mengadabnya. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan, man istahya min Allah istahya Allahu minhu. Siapa yang malu kepada Allah, maka Allah juga akan malu kepadanya, Allah akan segan kepadanya. Jadi ini hubungan, ya, sebab akibat. Kalau kita malu kepada Allah, ya, kita malu untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah juga akan segan, ya, malu untuk kemudian mengazab. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika duduk, ya, di masjid bersama para sahabat beliau, ya. Kemudian datang tiga orang, ya, ke masjid, maka dua di antaranya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang satu lagi ini dia pergi, tidak jadi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada tiga orang ke masjid, namun yang ketemu dengan Nabi, yang menemui Nabi cuma dua orang saja. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun, ya, berhenti di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Maka salah satu orang tersebut, ya, melihat ada celah dalam majelis, dalam lingkaran majelis, maka dia kemudian duduk di celah tersebut. Ya, wa ammal akhar fa jalasa khalfahum. Ya, adapun yang satu karena sudah enggak ada tempat lagi, dia di belakang halaqah tersebut. Ya. Wa ammal tsalitsu fa adbara dhahiban. Adapun yang satu tadi sudah pergi, ya. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, maka ketika sudah selesai mereka pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum anin nafari thalathah. Ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Ya. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Adapun yang pertama, ya, dia memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Ammal akhar fastahya Allahu minhu. Adapun yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Wa amal akhar fa'arada Allahu anhu. Ya, adapun yang ketiga, yang terakhir adalah dia berpaling, ya, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi apa yang kita lakukan itulah sesuai Allah yang akan lakukan ke kita, ya. Faman istahya minallahi istahya Allahu minhu. Siapa yang malu kepada Allah, malu untuk berbuat maksiat di depan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan segan kepadanya. Allahu jalla wa ala hayyun yuhibbul hayya. Karena Allah taala itu Maha pemalu dan mencintai rasa malu. Wal wajibu 'ala 'abdillahil mu'min ayastahiya min rabbih jalla wa ala. Maka wajib bagi seorang hamba yang beriman untuk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depan Tuhannya, ya. Ala qadri qurbihi minhu, sejauh atau sebatas dia mengetahui kedekatan Allah kepadanya, ya, sesuai dengan pengetahuan dia bahwasanya Allah itu dekat dengannya, ya, dan sesuai dengan pengetahuannya bahwasanya Allah itu Maha mengawasinya, ya, dia punya rasa malu kepada Allah, ya, sesuai dengan, ya, apa yang dia ketahui bahwasanya Allah itu Maha dekat dengannya, Maha mengetahui setiap gerak-geriknya, ya. Mu'adziban, ya, lijanibir Rabbi subhanah. Dia mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, muqaddiman mahabbahu ala kulli al-mahab, dan mencintainya, ya, melebihi kecintaan kepada yang lainnya, ya. Dan wa a'dhamul haya'i, dan rasa malu yang paling agung, yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling mulia adalah rasa malu, ya, kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala wa khaliqil khalqi. Rasa malu kepada pencipta alam semesta ini, ya. Ya, rasa malu yang rasa malu kepada Zat yang telah menciptakanmu dan telah memberikanmu berbagai macam kebaikan, berbagai macam karunia, ya, berbagai macam pemberian, maka hendaknya, ya, kalian malu kepada Rabb kalian yang telah memberikan semua itu. Itulah rasa malu yang paling utama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan, ya, oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Az-Zuhud dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Ausini, wahai Rasulullah, ya, berilah pesan kepadaku. Ya, berilah pesan kepadaku, berilah wasiat kepadaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usika an tastahya minallahi kama tastahyi rajulan salihan min qaumik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku berwasiat kepadamu supaya engkau punya rasa malu kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada seorang laki-laki soleh di antara kaummu." Ya, kalau kita misalnya ketemu dengan Pak Kiai, ketemu dengan Ustaz, ketemu dengan orang yang soleh, ya, di lingkungan kita, tentu kita lebih menjaga sikap kita, ya, ya, lebih kemudian menjaga sopan santun, menjaga wibawa dan lain sebagainya, ya. Dan ini sudah menjadi apa, ya, sudah menjadi fitrah manusia untuk menjaga sikap di depan orang yang lebih soleh, Ya. Maka Nabi mengatakan, malulah kepada Allah sebagaimana kamu malu kalau bertemu dengan orang yang soleh. Ya, seganlah bermaksiat ya kepada Allah ya sebagaimana kamu segan kalau berperilaku tidak baik di depan orang soleh. Ya. Kemudian walladzi yuharriku fil qalbi al haya'a minallahi umurun tsalatsah. Disebutkan di sini ada tiga hal yang dapat menggerakkan hati seorang untuk bisa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tiga hal yang membuat kita bisa atau menggerakkan hati kita supaya bisa malu kepada Allah. Yang pertama, ru'yatu ni'matillahi tabaraka wa taala 'alaik wa minnatihi wa fadlihi. Yang pertama adalah engkau memandang nikmat-nikmat Allah yang ada padamu. Ya, pemberian Allah yang ada padamu, karunia Allah yang ada padamu. Coba diingat-ingat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah telah memberi dan ya, Allah telah memberi kepada kalian apa yang kalian minta. Setiap kali yang kalian minta Allah telah memberi. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian hitung nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun zalumun kafar. Ya. Sungguhnya manusia itu betul-betul zalim dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kita malu, ya. Ya, semisal ada orang yang ngasih uang ke kita, udah baik sama kita, ya. Udah banyak ngasih sesuatu, kita pasti malu untuk kemudian misalnya sekedar untuk misalnya menggunjing dia misalnya. Kita akan malu. Ya, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat. Kemudian yang kedua adalah ru'yatu taqsirika fi haqqihi wa qiyamika bima yajibu lahu 'alaik subhanah. Yang kedua adalah engkau memandang betapa kurangnya dirimu dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kurangnya dirimu dalam melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, min intithalil ma'mur wa tarkil mahdzur, berupa menjalankan perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah. Coba diingat-ingat lagi betapa kurangnya diri kita dalam ya memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka beri dan hati mereka takut bahwa mereka nanti akan kembali kepada Tuhan mereka. Ya. Jadi diingat-ingat lagi, sudah kita diberi banyak nikmat, kemudian ternyata kita juga tidak maksimal dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, tidak maksimal dalam memenuhi hak Allah. Maka kita semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ru'yatu itla'ihi 'alaika fi kulli halin wa fi ayyin fi ayyi waqtin min al-awqat wa aina ma takun. Yang ketiga adalah engkau mengingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap gerakanmu, setiap gerak-gerikmu, setiap waktu dan setiap saat ya dimanapun Anda berada. Ya. Fa huwa la takhfa 'alaihi minka khafiyah. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lam bi anna Allah yara?" Ya, bukankah dia tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat? Ya, dan Allah Ta'ala mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan Allah Maha mengawasi diri kalian. Ya. Maka dengan tiga hal ini maka dia akan bisa menggerakkan hati, ya, menggerakkan hati untuk bisa kemudian dia malu kepada Allah. Ya. Maka ketika dia hatinya tergerak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dia tahu bahwasanya Allah mengawasinya, Allah melihatnya, dan bahwasanya Allah itu tidak pernah ada yang luput dari ya, pengawasannya. Ya, maka tergeraklah hati untuk kemudian semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat, ya. Maka dari rasa malu ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh segala kebaikan dan segala keutamaan, ya. Ketika dalam hati seorang itu terwujud rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya jiwa itu akan ya, tercegah dari akhlak-akhlak yang buruk dan juga muamalah yang jelek serta perbuatan-perbuatan yang haram, ya. Dan sebaliknya dia akan menerima, akan mudah untuk menerima dan melaksanakan kewajiban-kewajiban serta bisa membantunya untuk berakhlak mulia dan beradab yang baik, ya, dengan adab yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Itu kalau orang punya rasa malu, ya, akan membuatnya atau melahirkan banyak kebaikan pada dirinya. Kemudian hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Musnad beliau dan Tirmidzi dalam Jami' beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istahyu minallahi haqqal haya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu." Ini sudah kita bacakan kemarin, ya. "Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna lanastahyi walillahil hamd." "Wahai Rasulullah, alhamdulillah kami sudah malu kepada Allah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa dzak." Bukan itu maksudnya, ya. "Walakin al-istihya'a minallah an tahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a." Bukan seperti itu yang kumaksud, ya. Akan tapi malu kepada Allah adalah engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang dikandung dalam kepalamu. "Wal batna wa ma hawa," dan engkau menjaga perut dan apa yang di sekitar perut. "Wa anta dzikrul mauta wal bila," dan engkau ingat kematian dan kehancuran jasadmu di kubur, ya. "Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya," maka siapa yang ingin akhirat maka dia akan tinggalkan, ya, perhiasan kehidupan di dunia. "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Siapa yang sudah melakukan itu maka dia telah betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada empat hal, ya, yang merupakan jima'ul khair, merupakan inti dari kebaikan, ya, inti dari kebaikan dan bagaimana supaya kita mewujudkan rasa malu kepada Allah, ya. Al-awwal wa tsani, yang pertama dan kedua adalah hifdzun lir-ra'si wa hifdzun lil-batni. Yang pertama dan kedua tadi apa? Menjaga kepala dan menjaga perut, ya. Yang mana keduanya merupakan hal yang bisa langsung terlihat bekasnya. Kalau orang punya malu maka akan terlihat bekasnya, terlihat hasilnya. Ya, akan langsung terlihat dari bagaimana dia menjaga kepalanya dan juga perutnya. Maka barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan rasa malu kepada Allah, maka dia akan terarah kepada menjaga kepala dan kepada perutnya. Dan maksud dari menjaga kepalanya adalah termasuk menjaga apa yang ada di termasuk semua bagian di kepala, ya, yaitu menjaga al-basar, ya, hifdzul basar, menjaga mata dari memandang kepada yang haram dan juga menjaga pendengaran dari mendengarkan yang haram, ya, mendengarkan gosip, mendengarkan yang lain-lain, ya. Dan juga menjaga lisan dari berkata yang haram. Dan juga menjaga wajah secara umum, ya, dari melakukan hal-hal yang tercela atau melakukan kemaksiatan. Ya, ini maksud dari menjaga kepala. Ya, jaga mata, jaga telinga, ya, jaga mulut, ya, dan lain sebagainya. Kemudian makna dari menjaga perut adalah termasuk di antaranya menjaga apa yang masuk ke dalam perut. Ya, mencegah supaya tidak ada barang haram yang masuk ke lambung kita, ya. Dan juga termasuk di antaranya menjaga hati yang ada di perut kita ini, ya. Menjaga hati supaya kita tetap berakhlak yang baik, menjauhi akhlak yang jelek, serta kita menjaga apa yang ada di bawah perut kita, yaitu menjaga faraj, menjaga kemaluan, ya, dari melakukan hal-hal yang haram, ya. Itu makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang kedua, menjaga kepala dan menjaga perut. Kemudian yang selanjutnya, wal amrun al-akhiran, yang dua poin terakhir dalam hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa anta dzikrul mauta wal bila. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Ya. Yaitu hendaknya engkau mengingat kematian dan mengingat hancurnya jasadmu nanti di alam kubur dan meninggalkan perhiasan dunia. Ya. Maka dalam dua poin terakhir ini ya ada disebutkan dua hal yang agung yang seandainya itu ya bercokol dalam hati kita akan menggerakkan banyak sekali kebaikan. Maka siapa yang dia ingat bahwa dia akan mati dan akan membusuk di alam kubur ya, atau di kuburan maksudnya ya, membusuk di kuburan ya, maka dia akan dan juga dia ingat bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayuhasibuhu yaumal qiyamah. Allah juga akan menghisabnya nanti di hari kiamat ya atas apa yang dia lakukan di kehidupan dunia ya, maka dia akan malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam kondisi membawa amal-amal yang jelek ya. Kalau dia ingat nanti dia akan dibuka semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia akan malu ketemu Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi ditampakkan di hadapan makhluk yang lain ya, maka dia akan mempersedikit, meminimalisir amal-amal jeleknya, dan sebaliknya dia akan ya berusaha bertemu dengan Allah ya dengan penuh tobat serta ibadah yang baik dan akhlak yang mulia. Wa alaihi fa innal haya'a min Allahi laisa mujarrad kalimah yaquluhal mar'u bi lisanihi. Maka dengan ini ya, kita simpulkan bahwasanya malu kepada Allah itu bukan semata-mata kalimat yang diucapkan seorang dengan lisannya. Ya, bahkan secara hakikatnya dia ada pada hati seseorang. Ya, ada pada hati seseorang yang kemudian dari situ dia terlahir perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya. Serta dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi langit dan bumi dalam setiap kondisi dan setiap waktu. Dia akan merasa seperti itu dalam hatinya. Ya, jadi malu itu ada pada hati, bukan pada perkataan mengatakan saya malu, tidak, tapi dari hati. Ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal 'adra'i fi khidriha." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis pingitan yang ada di pingitannya. Jadi kalau ada gadis yang pingit pemalu sekali, maka Rasulullah lebih pemalu dari gadis itu. Ya, wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhihi. Dan Nabi kalau enggak suka dengan sesuatu, kami cukup tahu dari wajahnya saja. Ya, artinya apa? Tidak mudah kemudian langsung ceplos-ceplos. Enggak enak. Jelek. Enggak. Nabi dikenali dari, kalau enggak suka itu dari mukanya saja cukup. Ya, saking malunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini ada dalil terdapat keterangan bahwasanya beliau itu sangat pemalu. Ya, bahkan beliau adalah makhluk yang paling pemalu. Ya. Dan perawan atau gadis yang di pingitannya itu diumpamakan ya sebagai perumpamaan itu karena saking malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bahkan lebih malu daripada itu ya. Dan terdapat beberapa kisah yang menunjukkan bahwasanya beliau sangat pemalu, dan ini perlu kita contoh bagaimana sikap beliau sallallahu alaihi wasallam ya dalam menjaga malu beliau. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang atau menceritakan tentang malam Isra Mi'raj beliau. Ya. Ketika malam Isra, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ya. Fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Ya, maka Nabi bercerita, di malam Isra aku diwajibkan atau umatku diwajibkan untuk salat 50 kali. Ya. Faraja'tu bidzalika hatta amurra bi Musa. Ya, dan aku kembali sampai aku ketemu dengan Nabi Musa ketemu dengan Nabi Musa, ya, ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, "Madza farada rabbuka ala ummatik?" Ya. Kata Nabi Musa, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku Rabbku mewajibkan kepada umatku 50 kali salat." Ya. Maka Musa berkata kepadaku, "Faraji' rabbak." Ya. Maka kembalilah ke Tuhanmu, kembali ke Allah. "Fa inna ummataka la tutiqu dzalika." Karena umatmu enggak akan sanggup 50 kali salat dalam sehari. Maka aku pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tetapkan setengahnya. Ya, Allah tetapkan setengahnya. Maka aku kembali kepada Musa, kemudian aku kabarkan kepada beliau, maka Musa berkata kepadaku, "Kembalilah ke Tuhanmu, karena umatmu juga tidak akan sanggup." Ya. Maka aku pun kembali kepada Allah. Kemudian Allah firmankan, "Hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu al-qawlu ladai." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya sudah." Ya, 5 kali. Ya, dan itu 50 dan 5 kali tidak ada perubahan dalam ketetapanku. Ya. Faraja'tu ila Musa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa kembali mengatakan, "Kembalilah ke Tuhanmu, kembalilah ke Allah." Ya. Faqultu qad istahyaitu min Rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Sudah menawar, ya. Sudah menawar 1-2 kali, sudah dikasih 5 kali sehari, maka Nabi malu untuk kemudian menawar kembali. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian kisah yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ia bercerita suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yanqulu ma'ahum al-hijarata lil Ka'bati wa alaihi izaruhu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan batu-batu untuk membangun Ka'bah. Jadi ini cerita ketika Nabi masih muda, bahkan belum diutus sebagai rasul, ya. Nabi masih masa muda, mungkin malah masih remaja, ya. Dan beliau sedang memakai sarung, ya, memakai kain. Izar itu sarung, ya, kain yang dipakai untuk bagian bawah. Maka faqala lahu al-Abbas ammuhu, "Ya ibna akhi, law halalta izarak faja'altahu ala minkab mankibika dunal hijarah." Kata Abbas, ya, paman beliau, ya, kata Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau, "Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, ya, kalau kamu melepaskan sarungmu dan kau jadikan dia di pundakmu, maka itu akan lebih mudah untuk mengangkut batunya." Ya, jadi disarankan untuk menyingkap aurat beliau. Ya. Qala fa hallahu fa ja'alahu ala mangkibihi fasaqata maghshiyan alaihi. Maka Nabi pun menuruti, ya, anjuran pamannya ini, kemudian beliau lepas, ya, beliau mau taruh di pundaknya, namun tiba-tiba beliau pingsan. Ya, beliau pingsan. Qala fa ma ru'iya ba'da dzalikal yaum uryanan. Maka Jabir mengatakan, ya, tidak pernah lagi Nabi terlihat, ya, telanjang setelah itu. Artinya kan tidak pernah terlihat lagi membuka aurat bawahnya. Ya, jadi ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini anallahu jabalahu ala ahsanil akhlaq wal haya'i al kamil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia dan rasa malu yang sempurna. Ya. Sampai-sampai beliau pingsan ketika beliau mau membuka auratnya. Ya, dan tidak pernah lagi terlihat membuka aurat setelah hari itu, ya. Harusnya kita juga malu, ya. Kita kadang pakai celana pendek kali. Ya, pendek sampai di atas pakai celana-celana yang istilahnya orang-orang kalau ke mall itu kan suka pakai celana pendek, ya. Nah, ini harusnya orang punya malu, harusnya dia menutup lututnya, ya, menutup auratnya, ya, menutup pahanya. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, ya, kisah yang ketiga, ia bercerita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah, ya, atas pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy, ya, dengan bikhubzin walahmin, dengan roti dan daging. Ya, jadi walimah beliau itu dirayakan dengan membuat roti dan daging untuk makanan walimah. Fa ursiltu 'ala al-ta'ami da'iyan, maka aku diutus untuk memanggil orang-orang, untuk mengundang orang-orang. Ya. Maka datanglah satu kelompok, kemudian mereka makan, kemudian mereka pulang. Kemudian datang lagi satu kelompok, kemudian mereka makan, kemudian mereka pulang, ya. Fada'utu hatta ma ajidu ahadan ad'u. Maka aku terus memanggil orang, mengundang orang sampai tidak ada lagi yang bisa kupanggil. Artinya sudah mentok, sudah semua orang sudah dipanggil. Ya. Maka aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ma ajidu ahadan ad'u. Ya, wahai Nabi, aku sudah tidak temukan lagi orang yang bisa kuundang, kata Anas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irfa'u ta'amakum. Kalau begitu angkat makanannya. Ya. Fabaqiya salasatun rahtin. Salah satu rahtin, ya, yatahaddatsuna fil bait. Ya, ternyata setelah dibereskan makanannya, masih ada tersisa tiga orang yang ngobrol. Namanya walimah, ya, wajar orang kemudian ngobrol-ngobrol di situ. Ya. Fakhoraja Nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ila hujrati Aisyah. Maka Nabi pun keluar menemui Aisyah di kamar beliau dan mengatakan, assalamualaikum ahlal baiti wa rahmatullah. Ya. Assalamualaikum wahai keluargaku wa rahmatullah. Maka Aisyah mengatakan, waalaikumsalam wa rahmatullah. Ya. Kaifa wajadta ahlaka? Bagaimana dengan istrimu? Ya. Barakallahu lak. Ya, semoga Allah memberkahi engkau, ya, mengucapkan selamat, ya, menanyakan kabar gimana istrimu, kemudian mendoakan keberkahan, ya, ya, mendoakan keberkahan kepada Rasul dan kepada, ya, istri barunya, ya, istri, ya, yaitu Zainab binti Jahsy. Kemudian beliau melakukan hal yang sama di rumah-rumah istri beliau yang lain, ya. Maka beliau katakan kepada semuanya dengan perkataan yang sama, assalamualaikum ahlul bait. Maka mereka pun juga menjawab hal yang sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, ya, dan beliau dapati ternyata masih ada tiga orang tersebut ngobrol-ngobrol di rumah. Ya, masih ada ternyata setelah ditinggal ke rumah istri-istrinya, balik lagi masih ada. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu, ya, sangat pemalu. Fa kharaja mumtaliqan nahwa hujrati Aisyah. Maka bukannya beliau menegur mereka, tapi beliau memilih untuk kemudian pergi lagi ke kamar Aisyah, ya. Fa ma adri akhbartuhu au ukhbira annal qauma kharaju. Maka aku tidak tahu, kata Anas, apakah aku sudah mengabarinya ataukah ada yang mengabari beliau bahwasanya orang-orang itu sudah pergi, sudah pulang. Ya, jadi beliau enggak segan untuk menegur, ya. Beliau itu malu untuk menegur. Ya. Masa udah ngundang disuruh pulang, ya. Faraja hatta idza wada'a rijlahu fi uskufatil bab dakhilatan wa ukhra kharijatan. Maka beliau pun kembali ke rumah beliau, kemudian meletakkan kakinya salah satunya di sisi luar pintu, satunya di dalam pintu. Kemudian beliau, ya, arkhos sitra, ya, menutup tirai, ya, baini wa bainahu, menutup tirai antara aku dengan beliau, kata Anas, wa ungzilat ayatul hijab, dan turunlah ayat hijab, ya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 53, hadis riwayat Bukhari. Maka dalam riwayat ini terdapat ya, faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat malu yang mulia. Ya, wa hadza haya'un karim, haya'un karam, ya. Ini sifat haya'ul karam, sifat malu yang penuh dengan kemuliaan. Ya, beliau memanggil mereka untuk walimah, untuk walimahnya Zainab, ya, dan malah mereka memperlama duduk-duduk di situ, ya, sampai beliau malu, ya, untuk meminta mereka untuk pergi dari tempat tersebut, sehingga beliau malah memilih untuk pergi dulu baru kembali, ya, tidak langsung bisa mengungkapkan apa yang beliau inginkan. Saking pemalunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, beliau bercerita, suatu ketika sa'alati imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa taghtasilu min haidatiha. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana caranya, ya, membersihkan darah haidnya. Jadi ada wanita datang kepada Nabi bertanya, ya, tentang bagaimana cara membersihkan darah haid. Ya. Qala fa dzakarat annahu 'allamaha kaifa taghtasilu tsumma ta'khudhu firsatan min miskin fatatahharu biha. Maka Nabi pun jelaskan kepada wanita ini tentang caranya gimana, dan supaya dia ngambil apa namanya sepotong kain yang dicampur dengan misik kemudian untuk membersihkan apa darahnya. Qalat kaifa, ya, atau taharu biha. Maka wanita ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caraku membersihkannya? Ya. Padahal ya simpel sebenarnya kan, ya. Ambil kain dicampuri dengan parfum, ya, parfum misik, kemudian bersihkan. Masih nanya pula caranya gimana? Ya. Qala tatahhiri biha subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ya tinggal dibersihkan saja sudah. Gitu ya. Wastatara, kemudian beliau bersembunyi atau menutup diri beliau. Wa asyara lana Sufyan ibn Uyainah bi yadihi ala wajhihi, dan beliau Sufyan bin Uyainah sebagai perawi hadis ini mengisyaratkan dengan kedua tangannya menutup wajahnya. Artinya enggak mau lihat apa bersembunyi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala qalat Aisyah, maka Aisyah pun berkata, ya, wastadab tuha ilayya, maka aku tarik wanita ini kepadaku, ya, aku tarik dia, kata Aisyah. Wa'araftu ma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku paham apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun wanita ini enggak paham, ya. Faqultu tatabba'i biha atharad dam, ya, caranya adalah, kata Aisyah kepada wanita ini, ya, kamu usap-usapkan, ya, kain yang sudah dicampur parfum tersebut di bekas darahnya. Artinya darahnya kamu bersihkan dulu, baru sisanya itu baru dicampur dengan misik supaya hilang darahnya sekaligus baunya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan dalam riwayat lain dalam hadis ini beliau malu kemudian berpaling dari wanita ini. Ya, jadi wanita ini ya memang kita tidak tahu, ya. Sebenarnya mungkin dia khawatir kalau caranya salah. Mungkin ada caranya, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu ada tata caranya, misalnya mungkin caranya diusap 3 kali misalnya atau seperti apa gitu. Ya. Tapi sebenarnya perkaranya simpel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memberi saran untuk dikasih parfum supaya baunya hilang. Tapi karena wanita ini khawatir, nggak paham, dia tanya, maka Nabi malu, ya. Maka diserahkan kepada Aisyah yang jelasin, ya. Jadi ini menunjukkan rasa malu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga menemukan ada banyak riwayat dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pemalu, ya. Di antaranya adalah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang paling penyayang kepada umatku, ya, adalah Abu Bakar. Ya, orang yang di antara umatku yang paling penyayang kepada sesama itu adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Dan yang paling keras dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, paling tegas beliau. Ya, paling tegas, paling keras. Ya, wa asdaquhum haya'an Utsman. Dan orang yang paling tulus rasa malunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay ibn Ka'ab. Dan orang yang paling hafal dengan Al-Quran, paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan orang yang paling pintar masalah waris, faraid atau masalah waris itu adalah Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad ibn Jabal. Dan yang sahabatku yang paling tahu tentang halal haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ala wa inna li kulli ummatin amina. Aminan ya, afwan. Ketahuilah bahwasanya setiap umat itu punya orang kepercayaan. Punya orang yang terpercaya ya. Wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya ya, orang kepercayaan umatku ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW mensifati Utsman bin Affan sebagai orang yang paling tulus rasa malunya, betul-betul pemalu beliau, dan malunya tidak dibuat-buat. Ya, memang betulan pemalu Utsman bin Affan. Maka saking pemalunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai-sampai malaikat pun, ya, malaikat pun itu malu kepada Utsman. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bercerita, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti, kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi muttaji'an, tiduran ya, dalam kondisi tiduran di rumahku, yaitu di kamarnya Aisyah, dalam kondisi tersingkap pahanya atau betisnya. Ya. Fasta'dzana Abu Bakar fa'adzina lahu wa huwa 'ala tilkal hal. Maka Abu Bakar izin minta izin untuk masuk, dan beliau izinkan, dan beliau tidak mengubah posisinya. Beliau tetap dalam kondisi seperti itu. Ya. Fatahaddatsa, kemudian mereka ngobrol. Tsumma sta'dzana Umar fa'adzina lahu wa huwa kadzalik fatahaddats. Begitu pula Umar minta izin untuk masuk, kemudian diizinkan, kemudian Umar ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Abu Bakar, ya, tidak mengubah posisinya. Tsumma sta'dzana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasawwa thiyabahu. Nah, kemudian Utsman minta izin untuk masuk. Ya, maka Utsman pun masuk, ya, setelah diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman masuk. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Duduk. Yang tadinya muttaji'an, yang tadinya berbaring tiduran, kemudian duduk. Ya, dan membetulkan bajunya. Ya, ketika Utsman yang masuk. Qala Muhammad, ya, Muhammad di sini adalah perawi ya, Muhammad salah satu perawi yang ada di hadis ini, bukan nabi ya. Ini salah satu perawinya atau periwayat hadisnya. Ia mengatakan wala aqulu dzalika fi yaumin wahid. Aku tidak katakan bahwa itu terjadi pada satu hari yang sama. Ya. Fadakhala fatahaddatsa, maka kemudian Utsman masuk dan ngobrol. Falamma kharaja qalat Aisyah. Ketika sudah keluar, Utsman keluar, maka Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Aisyah, ya, Abu Bakar masuk, tapi engkau la lam ya tahtash lahu wa lam tubali. Ya, Abu Bakar masuk namun engkau tidak membetulkan bajumu, ya, dan engkau tidak mempedulikannya. Ya. Begitu pula Umar, engkau masuk namun engkau tidak merapikan bajumu dan engkau tidak mempedulikannya. Tsumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabak. Tapi begitu Utsman masuk, ya, engkau justru duduk, ya, membetulkan posisi, ya, untuk duduk kemudian membetulkan baju. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Ya. Ya. Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat itu malu kepadanya. Ini malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini Nabi pun malu kepada Utsman, ya. Kemudian cerita yang kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan kuntu rajulan madza'an. Kata Ali, ya, aku ini seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madzi. Jadi madzi itu semacam mani tapi bukan mani, yang keluar karena syahwat. Ya. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi. Tapi aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisiku ini, mengingat putrinya, karena putrinya adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya. Ya, maka dia malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa amartul Miqdad ibnal Aswad fasa'alahu. Maka aku perintahkan, aku suruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh nanyakan, ya. Wahai Rasulullah, gimana tentang seseorang yang banyak mengeluarkan madhi? Ya. Karena Ali nanya sendiri malu, jadi diwakilkan Miqdad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ghasilu dzakarahu wa yatawaddo. Hendaknya dia bersihkan kemaluannya dan cukup berwudu saja, tidak perlu mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan rasa malu yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, meskipun beliau malu, tapi ilmu tetaplah harus dicari. Makanya beliau tidak kemudian diam, tapi mengutus sahabatnya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tetap menjaga rasa malu, namun tidak menjadikan dia kemudian karena itu jadi tidak mau mencari ilmu, ya. Jadi tetap mencari ilmu. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, ja'at Fatimatu bintu Utbah bin Rabi'ah tubayyi'un Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, suatu ketika datang Fatimah bintu Utbah bin Rabi'ah, datang untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaiat itu berarti berjanji untuk setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, ya. Berjanji untuk setia kepada Nabi, kepada pemimpin. Fa akhadha 'alaiha, maka Nabi pun mengambil janjinya dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah dalam surat Al-Mumtahanah, ya, idza ja'akal mu'minat yubayyi'unaka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yasriqna wala yaznin. Ya, dalam surat Al-Mumtahanah Allah taala mengatakan, jika datang kepadamu seorang mukminat untuk membaiatmu, berjanji setia kepadamu, maka ambillah janjinya. Apa isi janjinya? Supaya dia Allah yusyrik nabil. Si Fatimah mengatakan, atau Aisyah mengatakan, ya, afan. Aisyah mengatakan, fawadha'at yadaha ala ra'siha haya'an. Maka Fatimah itu kemudian meletakkan tangannya di atas kepalanya, karena malu. Tadinya kan, kalau baiat itu kan tangannya dimajukan, ya, walaupun tidak bersentuhan tapi maju gitu, ya. Tapi karena malu ditaruh di kepalanya. Fa'ajaba Rasulullah SAW ma ra'a minha. Maka hal itu membuat Rasul heran. Kenapa ini? Gitu, ya. Kok ini akuilah isi dari bayat ini? Ya, wahai wanita, sungguhnya demi Allah kami tidaklah membaiat kecuali di atas bayat ini. Artinya harus mau, ya, berjanji setia untuk tidak sekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak melakukan hal yang mungkar dan lain sebagainya. Qalat, maka Fatimah mengatakan, fana'am idzan, kalau begitu baik. Fabaya'aha bil ayah, maka Nabi pun menerima janji setia beliau, janji setia Fatimah dengan ayat tersebut, ya, ayat untuk ini, ya, tidak syirik dan seterusnya. Kemudian di sini perlu diberikan peringatan, ya, atau diberikan semacam suatu, ya, peringatan bahwasanya wal haya'u al matlubu al ma'muru bihi al muthni ala ahlihi wal haya'u fima syuri'al haya' fihi. Perlu diketahui bahwasanya, ya, rasa malu yang dituntut, yang diminta, ya, yang diminta oleh syariat, yang diperintahkan oleh syariat, yang pelakunya itu dipuji dengannya, adalah yang sesuai dengan syariat, ya. Fa amma haya'un yu'addi ila tarki ta'allumil ilmi falaysa bimasyru'. Adapun rasa malu yang menghalangi seseorang untuk belajar, maka ini bukan yang disyariatkan. Ya, kan ada orang yang kayak tadi, ya, contohnya Ali, malu, tapi jangan sampai malu itu kemudian menjadikan nggak mau tahu kalau banyak keluar madzi gimana, ya. Nah, itu kalau sampai malu berarti itu menghalangi dari belajar. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, ni'man nisa'u nisa'ul ansor, Ya, sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Ya, wanita terbaik itu wanita-wanita kaum Ansor. Lam yamna'uhunna. Ya, lam yamna'uhunna. Lam yamna'uhunna al-haya'u ayatafaqqahna fid-din. Ya. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Ya, jadi wanita Ansor itu ya, kalau memang mau nanya tentang haid ya nanya aja. Ya, bagaimana Rasul kalau haidnya begini? Bagaimana kalau saya dengan suami saya begini? Bertanya tentang mungkin urusan-urusan yang terkait dengan hubungan suami istri misalnya, atau tentang haid. Karena itu ilmu, maka mereka adalah wanita yang terbaik. Ya, rasa malu tidak membuat mereka jadi tidak belajar, ya. Dan Ummu Sulaim mengatakan satu ketika, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Ya, hal alal mar'ati ya min ghuslin idza talamat. Ya. Kata Ummu Salamah setelah mengatakan Allah itu tidak malu dengan kebenaran, beliau bertanya, apakah wanita itu mandi kalau dia mimpi basah? Maka Nabi mengatakan, na'am idza ra'aitil ma. Betul. Dia mandi kalau idza ra'atil ma. Ya, kalau dia melihat ada cairan di situ. Ya, maninya wanita, ya. Dan Mujahid rahimahullah mengatakan, la yata'allamu mustahin wala mutakabbir. Ya. Orang yang pemalu, orang yang malu dan orang yang sombong itu tidak akan pernah bisa ya belajar. Ya, para orang yang sombong ya jelas ya, sombong jadi enggak mau menuntut ilmu, ya. Tapi kalau misalnya orang yang malu ya sama, orang malu jadi malu untuk bertanya, sesat di jalan, ya. Wa kadzalika laisa minal haya'i ma yuaddi ila tarkil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wal hukmu bil haqqi wal qiyami bihi wa ada'i syahadah wan nushhi li 'ibadillah. Dan begitu pula rasa malu yang mengantarkan seorang untuk menjadi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena enggak enakan sama temannya. Ya. Wah, malu, enggak enak. Nah, ini malu yang tidak benar. Dan juga bukan tidak terpuji malu yang menjadikan seorang tidak menghukumi dengan kebenaran dan tidak menegakkan kebenaran dan tidak bersaksi dengan benar dan tidak menasehati sesama manusia, ya. Jadi itu bukan malu yang baik, ya. Nah, barangkali demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan telah selesai pembahasan pada bab yang ke-17. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pembahasan di pertemuan mendatang di bab yang ke-18 tentang mengunjungi orang sakit. Demikian, wassalamualaikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah sobat muslim, kita baru saja dengarkan kelanjutan kajian rutin bersama Ustaz Ristian Ragil hafizallahu taala. Pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq, tadi kita dengarkan pembahasan tentang teladan sifat malu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat muslim, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama melalui nomor interaktif 0823-2727-5333. Insya Allah pertanyaan sobat muslim dan para pendengar akan kami sampaikan kepada Ustadz secara langsung. Baik, Ustadz, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana batas aurat sesama mahram atau sesama jenis? Bolehkah melakukan pijat atau kerokan dengan teman? Melakukan pijat atau kerokan dengan teman, apakah boleh, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, batas aurat kepada sesama jenis itu kalau laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Ya, seperti kalau orang misalnya ihram, kemudian dia melepas kain atasnya, itu kan. Nah, maka batasnya itu biasanya terlihat dari pusar itu kemudian ke bawah sampai lutut, itu batasnya. Nah, jadi kalau misalnya dia mau pijat, mau buka baju atasnya, enggak apa-apa. Cuman itu tidak bisa dipakai untuk sholat karena sholat itu ada tambahan, yaitu dia harus menutup pundaknya, ya. Tapi kalau misalnya dia memang untuk kemudian pijat, tidak masalah, ya. Adapun wanita sama, ya. Apa yang wajar terlihat, ya. Dia pakai baju yang sopan, ya. Maka itu aurat sesama wanita, ya. Jadi kalau dia misalnya mau pijat, tidak masalah. Ya, menjadi sama kemudian mau qiraan misalnya qiraan dia harus membuka punggungnya tidak masalah. Ya, tapi dia tidak boleh kemudian membuka bagian yang tadi ya yang kita sebutkan tadi yaitu dari pusar sampai lutut ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bolehkah muslimah menyewa tempat kolam renang tertutup untuk berenang, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, boleh. Jadi, selama dia di situ adalah menutup aurat, tidak kemudian terbuka, misalnya dia pakai, karena merasa sama muslimah, kemudian dia cuma pakai misalnya tank top, misalnya pakai baju renang yang seksi, ya jangan. Ya. Tapi kalau dia misalnya tetap dengan pakaian renang yang khusus muslimah, yang kita tahu ada sudah banyak yang jual ya, kas apa namanya khusus muslimah yang memang dia adalah baju yang menutupi aurat yang memang tidak boleh dilihat sang wanita ya, maka boleh ya, dan itu memang apa istilahnya solusi ya untuk wanita yang dia mau renang tapi dia tidak dapati ada misalnya kolam renang yang khusus muslimah ya, walaupun di banyak tempat sudah ada tapi kan tidak setiap daerah ada, maka di antara solusinya adalah dia sewa bersama teman-temannya dengan tetap menjaga aurat sesama muslim. Ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Mohon nasihatnya, bagaimana menasihati orang tua yang malu diajari mengaji dari dasar atau dari Iqra Ustaz? Sudah sering dibujuk tapi alasannya malu. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Jadi ya memang itulah ya, mungkin tidak hanya orang tua kita, mungkin kita sendiri juga begitu ya. Kita umur segini kadang mau misalnya nih dulunya dulu kita misalnya gampangnya preman atau orang yang enggak serius, yang enggak pernah baca Quran, bahkan enggak pernah belajar Iqra ya. Jangankan orang tua yang umurnya segitu, kita yang umurnya masih sebaya seperti ini yang masih mungkin 30-an gini juga kalau misalnya suruh ikhra lagi mungkin malu ya. Ya, maka cara bagaimana supaya dia tidak malu ya kita jelaskan bahwasanya ya tadi para sahabat juga enggak malu, mereka juga rata-rata mereka belajar itu dalam kondisi sudah tua ya. Mereka ngaji dalam kondisi sudah tua. Mereka belajar baca tulis juga banyak di antara mereka yang sudah tua. Tapi kan yang penting kan itu kan rasa malu yang tidak pada tempatnya ya, kita jelaskan bahwasanya itu adalah rasa malu yang tidak semestinya ya, rasa malu itu jangan sampai kemudian menjadikan seorang itu jadi nggak mau belajar, sayang lah gitu ya, kita katakan bahwasanya sayang sekali ya kalau misalnya karena malu kita jadi nggak bisa baca Quran, padahal kalau baca Quran kita bisa banyak dapat pahala ya. Jadi itu diantaranya caranya yang pertama tadi ya, menyebutkan bahwasanya para sahabat Nabi ya, dan para bahkan ada ulama yang belajarnya itu juga mulai dari masa tua. Itu bukan aib sama sekali, bukan hal yang perlu dijadikan hal yang memalukan, tidak sama sekali. Kemudian juga jangan sampai kemudian kita rugi besar hanya karena malu, padahal yang ngajari juga nggak malu kan gitu, yang ngajari juga kan kemudian tidak mempermalukan ya, dia pasti akan kemudian menyambut dengan baik ya. Nah tentu gini ya, tentu kalau mau lebih baik ya belajarnya privat ya, jangan dibarengkan dengan anak-anak ya, kalau dengan anak-anak ya mungkin dia malu gitu. Tapi kalau kemudian nanti privat ya, nah, tentu pengajarnya juga akan lebih bisa menyesuaikan dan juga dia tidak perlu malu gitu. Jadi mungkin bisa disarankan untuk belajarnya privat saja ya, jangan belajar bareng dengan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Waktu kita sudah habis, Alhamdulillah. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan kembali Ustaz pada kajian kita sore hari ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam dua pertemuan ini kita sudah membahas tentang rasa malu ya, tentang sifat malu. Di mana sifat malu itu kalau ada pada diri seseorang itu akan banyak membantu dirinya. Ya, akan membuat dia terjauh dari banyak perbuatan yang tercela. Ya, kita lihat sekarang kalau orang itu misalnya dia enggak takut kepada Allah, tapi minimal dia punya rasa malu, itu yang akan menghalanginya untuk berbuat hal-hal yang tercela. Ya, bayangkan kalau orang sudah enggak punya rasa malu. Ya, seperti kita lihat ya, para koruptor, para orang-orang yang berbuat kriminal di TV-TV, mereka enggak kemudian, kalau dulu mungkin orang masih menutup menutup istilahnya menutup mukanya ya karena malu ya. Itu masih lebih bagus, dia dia punya rasa malu. Tapi kalau orang sekarang enggak punya malu. Orang sekarang mereka pede ya, menampakkan kamera, senyum, bahkan halu-halu segala macam. Ini tentu menjadikan kita semakin gemes ya dengan hal seperti itu. Maka jangan sampai kita seperti itu, kita punya rasa malu. Yang rasa malu itu akan menghalangi kita dari hal-hal yang tercela. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rasa malu yang bisa ya menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat maupun yang tercela di mata orang lain. Barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga bisa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki ya untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.